Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kita melanjutkan pembahasan kitab tauhid yang telah kita lalui pada pembahasan atau pertemuan pertama tentang ayat wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Baik, kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa qawlihi ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini adalah ayat yang kedua dalam kitab tauhid. Sebelumnya dari ayat yang telah kita bahas pada kajian pertama, yaitu qawluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita tahu, kita bisa mengambil faedah bahwasanya tauhid merupakan tujuan utama diciptakannya al-insan wal jin. Tujuan utama diciptakannya al-ins wal jin adalah at-tauhid. Dari firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah kita sebutkan bahwa kalimat liya'budun maknanya adalah liwahidun. Sebagaimana dijelaskan oleh al-mufassir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau menyatakan kullu mawdi'in aw mawdi'in fi kitabillahi, kullu mawdi'in fil qur'ani aw fi kitabillah u'budullah fa ma'nahu wahidullah. Setiap ayat, setiap kalimat di dalam Al-Qur'an yang berlafadzkan u'budullah, maka maknanya adalah wahidullah. Tauhidkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum pula kita menginjak pada ayat yang kedua ini, perlu dijelaskan bahwa ibadah, definisinya terbagi menjadi dua sisi pandang. Al-ibadah, ketika kita mau memberi definisi, ditinjau dari dua sisi pandang. Sisi pandang yang pertama adalah sisi pandang at-ta'abbud. Sisi pandang yang pertama adalah at-ta'abbud. Nah, ini sisi pandang yang pertama. At-ta'abbud di sini adalah al-fi'l, perbuatannya, amalannya, predikatnya. Sisi pandang yang kedua adalah al-muta'abbad bih. Al-muta'abbadu bih. Al-muta'abbadu bih ini adalah jenis amalan yang dengannya dia beribadah. Jenisnya. Ana ulangi, kalau yang pertama at-ta'abbud yaitu al-fi'l, perbuatannya. Kalau al-muta'abbad bih itu adalah jenis daripada ibadah. Dari sisi yang kedua inilah berlaku padanya ta'rif atau definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Siapa yang bisa menyebutkan definisi ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Naam, Hasan. Al-ibadah itu Naam. Ahsant. Al-ibadah itu adalah kata Syekhul Islam ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Yang enggak nutut nanti bisa melihat ke temannya, kawannya. Kata Syekhul Islam, ibadah itu dari sisi apa? Dari sisi al-muta'abbad bihi, jenis-jenisnya. Apa sih jenis-jenis ibadah? Ada sholat, ada shaum, ada zakat, ada sedekah, ada jihad, ada dakwah, ada thalabul ilmi, ada ikhlas, ada roja, ada doa, dan yang lainnya. Ini jenis-jenisnya. Apa definisi yang bisa merangkum semua jenis ini? Adalah definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup likulli ma yuhibbu Allah wa yarda, mencakup setiap perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Setiap perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah minal aqwal, baik dalam bentuk ucapan, zikrullah, qiraatul quran, ta'lim, nasiha, alwasiya, lil haqqi was sabr. Nah. Awil af'al, ataupun dalam bentuk perbuatan, salat, shaum, haji. Dan yang semisalnya, adh-dhahirah, baik yang nampak seperti yang tadi disebutkan, awil batinah, ataupun yang tidak nampak. Seperti apa? Al-ikhlas, as-sidq, kejujuran, ar-raja, ini jenis-jenis ibadah yang tidak nampak. Al-zahira wal-batina. Inilah definisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sekali lagi, ditinjau dari sisi apa? Al-muta'abbad bihi. Jenis-jenis yang dengannya dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dari sisi pertama, at-ta'abbud, yang itu adalah fi'il atau predikat, maka ibadah itu pengertiannya adalah at-tadhallul. Naam, at-tadhallul, pengerendahan diri. Ini dari sisi perbuatannya. Pengerendahan diri itulah makna ibadah. Naam. Bisa difahami ya, ikhwan? Sekarang contohnya, kalau seorang sedang sholat, dia sholat Allahu Akbar, perbuatan dia itu sholat, perbuatannya itu ta'abbud dalam bentuk pengerendahan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sholatnya itu sendiri, sholatnya ya, itu adalah al-muta'abbad bih, jenis atau sebuah jenis ibadah, sebuah jenis ibadah. Bisa difahamin ya, ikhwan? Nah, ini penting untuk diketahui definisi yang pertama khususnya. Definisi yang kaitannya atau sisi pandangnya dari ta'abbud. Kenapa? Dari sisi makna inilah atau definisi inilah kita akan banyak memahami dan mengetahui mana ibadah yang tauhid dan mana ibadah yang syirik pada pembahasan-pembahasan kita tauhid berikutnya. Nah. Faham tu ya, ikhwan? Nah, jadi firman Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maknanya illa liyatadhallalu lillahi bil ibadah mahabbatan wa ta'ziman. Jadi makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala liwahidun, coba perhatikan, ini penting sekali. Maknanya adalah illa liwahidun ay yatadhallalun. Lillahi bil ibadah mahabbatan wa ta'ziman. tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk apa? Melakukan tazallul. Nah, untuk melakukan tazallul, pengerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah, ya. Mahabbatan yang didasari dengan rasa cinta kepada Allah dan ta'zim, pengagungan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ana ulangi, kalimat ini penting sekali. Makna ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maknanya apa? Liwahidun. Apa maksudnya? Ay yatadallalu lillahi. Tidaklah kami ciptakan bangsa manusia dan jin kecuali mereka untuk beribadah kepada Allah, yakni untuk bertauhid. Apa maksudnya? Yakni agar mereka melakukan tadallul. Untuk melakukan tadallul, pengerendahan diri kepada Allah. Dalam bentuk apa pengerendahan dirinya? Dalam bentuk ibadah. Ya tadallalu lillahi bil ibadah. Dengan melakukan ibadah, mahabbatan wa ta'ziman. Di mana ibadah yang dia lakukan sebagai bentuk tadallul itu disertai atau didasari dengan adanya sifat mahabbah, kecintaan kepada Allah dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Fahamtum ya ikhwan? Ini makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sampai di sini bisa difahami? Mudah-mudahan enggak sulit. Nah. Kalau sudah difahami ini, kita lanjutkan yang berikutnya. Ayat ini sangat mendasar. Atas dasar itu sering ayat-ayat ini diulang-ulang oleh para ulama karena memang kandungannya sangat luar biasa. Nah. Ayat yang kedua adalah walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh kami telah utus untuk setiap umat seorang rasul. An i'budullaha wajtanibut tagut, agar mereka itu semua, agar setiap umat yang telah diutus oleh Allah kepadanya seorang rasul benar-benar beribadah kepada Allah. U'budullaha, apa makna u'budullaha? Ya irji' ahsan, wahidullah. Apa maksudnya ubudullah wa wahidullah ya rahmah? Ahsan, mahabbatan wa ta'ziman. Jadi maknanya walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah, yakni ay wahidullah. An i'budullah ay wahidu Allah, tauhidkanlah Allah. Siapa yang menafsirkan ini? Al-Hanibal yang menafsirkan ubudullah dengan wahidullah. Ibnu Abbas. Ahsan. Makna ubudullah ini tadi, ay tadallalu lillahi. Lakukanlah tadallul, pengerendahan diri kepada Allah. Dalam bentuk apa? Ibadah. Bagaimana ibadah yang dia lakukan sifatnya? Mahabbatan wa ta'ziman. Didasari dengan sifat dan sikap mahabbah, cinta kepada Allah. Dia beribadah karena dia cinta, bukan karena dia takut semata, tapi dilandasi dengan cinta. Cinta itu pun tidak semata cinta, tetapi ta'zim, dalam rangka pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahamin ya ikhwan? Nah. Wajtanibut tagut, dan hendaknya mereka umat-umat tersebut yang telah diutus oleh Allah kepada masing-masingnya agar juga menjauhi peribadatan kepada at-tagut. Ayat ini sekali lagi menegaskan apa yang telah disebutkan dalam ayat yang sebelumnya, bahwasanya tauhid itu adalah perkara yang terpenting. Kalau yang pertama, ayat yang pertama kita bahas menunjukkan bahwa tauhid itu adalah perkara yang terpenting. Kenapa? Karena tujuan penciptaan manusia dan jin tidak lain kecuali karena tauhid, sehingga dijadikan tujuan utama penciptaan, menunjukkan bahwa tujuan ini adalah perkara yang penting. Kemudian yang kedua, sekarang tidaklah seorang rasul atau tidaklah setiap umat yang ada di muka bumi ini dari zaman ke zaman kecuali telah diutus oleh Allah kepada masing-masing umat itu seorang rasul. Misinya apa? Misi yang dibawa oleh setiap rasul tersebut, jawabannya adalah ani'budullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Tidak disebutkan agar mereka itu berakhlak yang baik, padahal akhlak itu perkara yang mulia. Tidak kemudian disebutkan agar mereka sholat, padahal sholat itu perkara yang sangat besar, ibadah yang sangat tinggi. Tetapi yang disebutkan adalah tauhid, menunjukkan bahwasanya dakwah utama setiap rasul, misi utama setiap rasul yang diutus oleh Allah kepada setiap umat adalah tauhid. Sekali lagi menunjukkan bahwa tauhid itu perkara yang sangat dan paling mulia. Ini bentuk pendalilan dari ayat ini. Wajtanibu tawhud, dan hendaknya di waktu yang sama pula mereka itu menjauhi peribadatan kepada tawhud. Dalam ayat ini diambil beberapa faedah. Di antara faedah yang bisa kita sebutkan diantaranya adalah bahwa tauhid itu mengandung dua rukun yang tidak boleh hilang salah satunya. Tauhid mengandung dua rukun yang tidak boleh hilang salah satunya. Kalau hilang salah satu rukun atau salah satu unsur dari dua unsur ini tadi, maka tidak dinamakan tauhid. Apa itu dua rukun tersebut? Rukun yang pertama dinamakan al-itsbat. Rukun yang pertama diberi nama al-itsbat. Secara makna bahasa artinya penetapan. Rukun yang kedua diberi nama an-nafi. Rukun yang kedua diberi nama an-nafi. An-nafi secara makna bahasa adalah peniadaan. Apa yang dimaksud dengan al-itsbat dan apa pula yang dimaksud dengan an-nafi? Al-itsbat yang dimaksud di sini adalah itsbatu al-ibadati lillahi wahdahu la syarikalah. Penetapan ibadah hanya milik Allah satu-satunya. Itsbatul ibadah lillah. Penetapan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah saja. An-nafi, peniadaan, yang dimaksud adalah nafyu al-ibadati li ghairillah. Penafian segala bentuk ibadah untuk selain Allah. Ini yang dimaksud dengan dua rukun at-tauhid, atau kadang-kadang dikenal dengan dua rukun la ilaha illallah. Sehingga kalimat an'budullaha ini yang pertama, al-itsbat. Bagian yang kedua, wajtanibu tawhud, ini adalah an-nafi. Ana ulangi, posisi al-itsbat dalam ayat walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an'budullaha, ini itsbat. Kemudian wajtanibu tawhud, ini nafi. Nah, harus tauhid terkandung dua unsur ini. Dua unsur inilah yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha di sini nafi, illallah adalah al-itsbat. Baru ini diberi nama tauhid. Kalau itsbat saja tidak diberi nama tauhid, atau sebaliknya. Nah, ini faedah pertama yang bisa diambil dari ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut tawhid. Faedah yang kedua adalah dengan adanya ayat ini tidak ada alasan bagi setiap kafir ataupun musyrik untuk kemudian menyatakan dan menjawab ketika didakwahi dengan jawaban, kalau seandainya memang Allah menghendaki kami untuk tidak beribadah hanya kepadanya, niscaya kami tidak akan beribadah kepada selain Allah. Orang-orang musyrikin di antara jawabannya itu adalah ketika mendapat dakwah sampai kepada mereka ajakan untuk bertauhid, apa alasannya? Sok mau berdalil dengan takdir. Sok mau berdalil dengan takdir. Sudahlah, kalau memang Allah itu menghendakin kami untuk tidak beribadah hanya kepadanya saja, niscaya kami pun hari ini tidak akan beribadah hanya kepada Allah. Tapi sudah Allah kehendaki ini semua, kami gak bisa berbuat apa-apa. Ini kehendak Allah, ini masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hujjahnya al-musyrikin. Apa dalilnya bahwa mereka berhujjah dengan ini? Ayat yang sebelum daripada ayat ini tadi, di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-35, kalau ayat yang tertera dalam kitab Tauhid, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, itu adalah surat An-Nahl ayat yang ke-36. Pada ayat yang ke-35, Allah menceritakan tentang kondisi kaum musyrikin. Allah menyatakan, wa qala alladziina asyraku law syaa Allah, kata orang-orang musyrikin, law syaa Allah ma 'abadna min dunihi min syai', nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min syai', kata orang-orang musyrikin, kalau seandainya Allah menghendaki untuk kami ini tidaklah beribadah kepada selainnya, niscaya kami tidak akan beribadah kepada selainnya. Tidaklah kami, tidak pula para nenek moyang kami. Toh ternyata nenek moyang kami dan juga kami sampai hari ini juga melakukan ibadah kepada selain Allah, minta syafaat kepada selain Allah, melakukan istighatsah kepada selain Allah. Nah, kalau seandainya Allah menghendaki kami untuk tidak beribadah kepada selain Allah, maka yang terjadi kami tidak akan beribadah kepada selain Allah. Maknanya adalah apa yang kami lakukan ini dibenarkan oleh Allah. Ini kayak akidahnya siapa? Jabriyah. Ya. Jadi Jabriyah itu ada pendahulunya. Siapa pendahulunya? Kaum musyrikin. Karena mereka mau berdalil, berhujjah dengan qadar. Ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setelah itu baru turun ayat yang berikutnya atau diikuti dengan ayat yang berikutnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sesungguhnya kami telah mengutus untuk setiap umat seorang rasul. Apa misinya? Ani'budullah wajtanibut tawud. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak ada hujjah bagi mereka dengan diutusnya para rasul. Dari sini kita bisa mengambil fungsi bahwa dari ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan bisa mengambil faedah bahwasanya dikirimnya setiap rasul untuk setiap umat adalah sebagai hujjah. Sebagai hujjah terhadap mereka. Tidak ada alasan bagi kaum musyrikin baik di dunia maupun di akhirat untuk berhujjah dengan mengatakan kalau memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami tidak akan melakukan kesyirikan atau niscaya kami tidak akan beribadah kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, rusulan mubasysyirina wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi hujjatun. Seorang rasul yang Allah utus kepada mereka, setiap rasul yang Allah turunkan dan Allah utus kepada mereka adalah sebagai mubasyirin, pembawa berita gembira dan sekaligus memberi peringatan, kata Allah. Kenapa? Li'alla yakuna lin-nasi hujjah, agar manusia ini tidak lagi mempunyai hujjah sedikit pun ba'dar rusul, setelah dikirimnya para rasul kepada mereka. Jadi ingat, di antara faedah dari ayat yang ini, yang kedua, di samping kita mengetahui bahwa tauhid merupakan perkara terpenting dengan bukti bahwasanya tidaklah setiap umat yang Allah utus kepadanya seorang rasul dan tidaklah setiap rasul yang diutus kepada umat-umatnya kecuali misi utamanya adalah apa? At-tauhid. Kemudian faedah yang kedua bahwasanya dengan ayat ini juga sebagai hujjah bahwasanya tidak ada alasan bagi kaum musyrikin di dalam kesyirikan mereka. Tidak ada alasan dan hujjah apapun bagi kaum musyrikin untuk membenarkan perbuatan syirik mereka. Kenapa? Karena Allah telah mengirim seorang rasul kepada mereka dengan misi an'budullaha wajtanibut tawut. Kemudian ayat di dalam surat An-Nahl ini sifatnya umum dan global sekali, bahwa tidaklah setiap rasul yang diutus oleh Allah kecuali misinya adalah tauhid. Tetapi di dalam ayat-ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala merinci, di antaranya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-59 Allah menyatakan laqad arsalna nuhan ila qaumihi qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Dalam ayat ini Allah menegaskan tentang siapa? Nabi Allah Nuh. Kalau tadi umum, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Telah kami utus untuk setiap umat seorang rasul. Siapa rasulnya? Enggak disebutkan. Sifatnya global. Setiap rasul misinya adalah tauhid. Kemudian dirinci dalam beberapa ayat. Di antaranya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-59 Allah menyebutkan tentang misi dakwah Nuh. Misi utama dakwah Nabi Allah Nuh adalah Allah nyatakan walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ya qaumi ibudullah ay wahidullah isbat. Ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada bagi kalian sesembahan yang berhak untuk diibadai selain Allah. Nafi. Sama enggak dengan anibudullah wajtanibut tawut? Sama ternyata. Rincian ini sama dengan yang sifatnya global tadi. Begitu juga kepada kaum-kaum yang lainnya. Wa ila adin akhahum hudan. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai, dan telah diutus kepada kaum Ad, nabi dari kalangan mereka yaitu Nabi Allah Hud. Apa misinya? Apa mengajak salat, mengajak sedekah, mengajak birrul walidain, mengajak akhlak, padahal ini semua ibadah yang mulia. Tetapi yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diulang-ulang adalah qala ya qaumi ibudullaha. Wahai kaumku, bertauhidlah kalian kepada Allah. Tidak ada sesembahan bagi kalian selain Dia, Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada kaum Tsamud. Wa ila Tsamud akhum shaliha. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dan kepada kaum Tsamud, kami utus saudara mereka sendiri dari kalangan mereka yaitu Shalih. Apa misi dakwah Nabi Allah Saleh? Sekali lagi beliau menyatakan ubudullah, bertauhidlah kepada Allah. Tidak ada yang berhak diibadai, tidak ada yang sesembahan bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Isbat wa nafi. Lagi-lagi begitu juga kepada kaum Madyan. Wa ila madyana akhahum syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Kepada kaum Madyan, Nabi Allah Shu'aib, misinya juga sama. Isbat, wahu isbatu tauhid, ubudullah, dan nafi asyirik. Ma lakum min ilahin ghairu. Ini semua adalah ayat-ayat perinci terhadap apa yang global yang disebutkan di dalam surat An-Nahl. Nah, kemudian yang perlu diketahui di sini adalah kalimat wajtanibu tawud. At-tawud asal katanya adalah at-tughyan. Asal kata at-tawud adalah at-tughyan. Ini asal katanya. Nah, apa itu makna at-tughyan? At-tughyan diambil dari kata togha. Togha itu apabila suatu perkara telah melebihi batas akhir. Seperti air ini sekarang masih belum togha, tetapi kalau terus dituang terus sampai dia naik, akhirnya dia keluar dari batas akhirnya. Ketika keluar inilah diberi nama togha. Faham tu ya kawan? Ini makna at-tughyan dari sisi bahasa. Ini disebutkan di dalam Al-Quran Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Inna lamma tagal ma'. Kisah ini cerita tentang Nabi Allah Nuh alaihi salam. Inna lamma tagal ma', ketika air sudah melampaui batasnya, hamalnakum fil jariyah. Nah, tagal ma'u, air telah meluber melebihi batasnya. Ini asal kata taghut secara bahasa. Tetapi yang dimaksud taghut di sini adalah apa yang ditafsirkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, bahwa taghut itu adalah kullu ma ubida min dunillah. Al-Imam Malik menyebutkan tentang makna taghut dalam ayat ini adalah kullu ma ubida min dunillah. Setiap perkara yang diibadahi selain Allah itu adalah taghut. Manusiakah, nabikah, jinkah, pohonkah, dan yang lainnya, itu adalah taghut secara definisi yang disebut oleh Imam Malik. Nah, jadi wajtanibu taghut maknanya adalah wajtanibu kullama ubida min dunillah. Namun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberi definisi yang lebih lengkap, walaupun tidak ada pertentangan dari keduanya, tetapi lebih mungkin lebih gampang difahami. Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan tentang definisi at-taghut adalah kullu ma tajawaza bihi, kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin, kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin aw matsbu'in mim ta ba wawu ain aw muta'in min ma'budin aw matsbu'in aw muta'in. Maknanya adalah, kata Ibnu Qayyim, pengertian taghut itu adalah segala perkara di mana seorang hamba telah melampaui batas-batasnya. Seluruh perkara di mana seorang hamba telah melampaui batasnya, baik perkara tersebut dalam bentuk ma'bud, sesembahan-sesembahan, atau dalam bentuk matbu', orang yang dipanutin, dicontohin dan ditauladani, atau muta'in, orang atau pihak-pihak yang ditaati, melampaui batas, melampaui batas-batas yang semestinya, yang telah diletakkan oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya, contohnya ma'bud. Nabi Allah Isa alaihissalam itu seorang manusia. Di waktu yang sama dia seorang rasul. Ini batasannya. Atau Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, beliau adalah seorang bashar, abdun, seorang hamba terhadap Allah. Tapi di sisi lain beliau adalah seorang rasul. Ini batasannya. Hamba, abdun, rasulun. Lah, ketika ada seorang hamba mau melewati batas ini di dalam menyikapi Rasulullah atau menyikapi Nabi Allah Isa, untuk kemudian Rasulullah dinyatakan sebagai alimul ghaibi, seseorang yang mengetahui perkara yang gaib, atau kemudian Rasulullah dijadikan tempat untuk beristighatsah, datang musibah manggilnya bukan ya Allah, manggilnya ya Rasulullah. Nah, ini sudah melewati atau melampaui batasnya. Sudah tawa. Nah, fahim tu ya ikhwan? Ini barakallahu fikum contoh ma'bud. Contoh misalkan dalam hal madbud, seorang yang dipanutin. Ketika disampaikan ya akhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam perkara ini hendaknya kamu melakukan ini. Oh, enggak bisa. Pendiri yayasan kami yang sudah meninggal, enggak pernah melakukan hal ini. Kami mengikuti mereka. Atau nenek moyang kami di kampung ini enggak pernah melakukan seperti yang kamu sampaikan itu. Nah, kami akan mengikuti mereka. Ini contohnya melampaui batas dalam hal matbu' yang disimpulkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala atharihim muqtadun." Sesungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami dalam sebuah amalan tertentu, dalam prinsip tertentu, dalam adat tertentu, dan kami pun akan berjalan di belakang adat dan prinsip mereka. Ini melampaui batas dalam hal apa tadi? Al madbu', orang yang dipanutin. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi abana aw law kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Kalau disampaikan kepada mereka, ikutilah apa-apa yang telah ditentukan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjawab, enggak cukup bagi kami untuk mengikuti dan melanjutkan apa-apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami, walaupun nenek moyang mereka adalah orang-orang yang tidak berakal dan tidak mendapat hidayah. Nah, ini contoh tauhid dalam hal apa? Al-madbu', yang dipanutin. Nah, contoh yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dari jenis tauhid itu adalah al-muta', yang ditaati melampaui batas yang semestinya. Nah, dari selain Allah Subhanahu wa taala, batas yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya adalah apa? Rasulullah menyatakan la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan sedikit pun untuk seorang makhluk pun jika konsekuensi dari ketaatan itu adalah pelanggaran atau kemaksiatan kepada sang khaliq. Ini batasannya. Lah, ketika orang mencoba mentaati satu pihak tertentu melebihi batasan ini, ya, ada satu atasan tertentu, ya, bosnya, pimpinannya, atau penguasanya yang memerintahkan dalam perkara yang melanggar Allah dan Rasulnya, bermaksiat kepada Allah, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, dia mentaatinya dan membenarkannya. Ini apa hukumnya, halal atau haram? Haram. Kenapa? Karena sudah ditentukan oleh pimpinan. Ini ketaatan yang melampaui batas. Apa batasnya? La ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Atau dalam riwayat lain, innama ta'atu fil ma'ruf. Hanyalah sebenarnya ketaatan itu dalam bingkai kemakrufan. Nah, kalau keluar dari bingkai ini, itu sudah diberi nama tauhid. Nah, fahim tum ya ikhwan? Ada satu masalah yang perlu diketahui. Loh, bagaimana kalau dinyatakan seluruh yang diibadahi selain Allah dinyatakan tauhid? Misalkan Nabi Allah Isa sekarang diibadahi, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diibadahi, bukankah begitu? Ada yang datang ke Madinah ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menangis karena enggak punya anak 10 tahun, minta anak. Karena perusahaannya enggak jalan, ya, juga minta, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Nabi Allah, ya Habiballah, berilah jalan keluar dalam usaha kami. Ini ibadah. Berarti Rasulullah sudah diibadahin. Apa pantas Rasulullah diberi nama tauhid? Jawabannya tidak. Definisi tauhid ini bisa ditinjau dari dua sisinya. Sekali lagi, jangan lupa tauhid itu apa? Sikap melampaui batas. Tughyan itu adalah sikap melampaui batas, melebihi batasan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Masa bisa Nabi Isa diberi nama tauhid? Apa orang-orang soleh yang diibadahin sekarang dinyatakan tauhid padahal mereka orang-orang soleh? Jawabannya bahwa definisi tauhid tadi ditinjau dari dua sisi. Pertama, dari sisi al-ma'bud atau yang lainnya itu sendiri, al-ma'bud, al-madbu', dan apa tadi? Al-muta'. Ya. Yang kedua, ditinjau dari sisi al-fa'il, si pelakunya, subjeknya. Si subjeknya ini tadi. Kalau ada orang di nasehatin untuk mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia menjawab, ah kiai saya dulu nggak begini, saya mau ikut pak kiai aja, kamu ini kan orang baru. Loh ini hadis loh, hadisnya Rasul. Iya nggak bisa, anak kan tetap berjalan di atas prinsip ini, apa yang telah diletakkan oleh kiai saya di kampung ini. Nah, mana yang tagut? Jawabannya, yang fa'il tadi, orang yang dinasihatin kemudian menjawab dengan jawaban seperti itu, dia adalah tagut. Ayatum ya ikhwan. Kenapa? Karena dia telah melampaui batas di dalam bersikap menyikapi pendahulunya. Mestinya dia menjadikan pendahulunya itu di bawah Al-Quran dan Sunnah. Bisa difahami sekarang fa'ilnya, ya? Kapan si al-ma'bud dan al-madzbu serta al-muta' bisa dinyatakan sebagai tagut? Dijelaskan dengan adanya suatu batasan yang harus diberi dan diletakkan, yaitu wahuwa radin. Nah, wahuwa radin, maksudnya, ana ulangi sekarang takrifnya. Tagut itu adalah kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin. Seluruh yang diibadahi selain Allah dalam keadaan orang yang diibadahin itu ridha. Rela orang lain beribadah kepadanya. Atau kullu ma'budin atau kullu ma itubi'a wa huwa radin. Segala yang diikutin, dipanutin di atas batil dalam keadaan dia ridha, rela. Misalkan, kalau yang tadi contohnya, ada seorang semasa hidupnya dia mengajak dan menyeru umat ini untuk berdoa kepada selain Allah, untuk mengagungkan dirinya, memuji dirinya, meminta-minta kepada dirinya. Nah, ketika di dunia dia menyarankan orang untuk datang ke kubur-kubur beristighatsah di sana. Ini sebagai bentuk qarina atau indikasi bahwa ketika dia mati, ya, ketika dia meninggal dunia dan ternyata kuburan dia didatangin oleh orang ke sana untuk beristighatsah, menunjukkan bahwa rela dia terhadap perbuatan orang-orang sepeninggal dia tadi. Maka dengan ini dia berposisi sebagai tagut. Nabi Allah Isa dinyatakan tagut atau bukan? Bukan sebagai tagut. Kenapa? Karena Nabi Allah Isa enggak rela dengan itu semua. Para wali Allah yang benar-benar sebagai wali Allah, yang mereka dikenal dengan tauhid, dikenal dengan sunnah di masa hidupnya, kemudian meninggal dunia dan ternyata kuburannya dijadikan tempat beristighatsah, beristianah kepada selain Allah, maka orang tersebut tidak dinamakan tagut karena dia tidak rela terhadap perbuatan orang-orang sepeninggal dia. Tetapi yang tagut siapa? Si pelaku, si fa'il, si subjek. Bisa difahamin sekarang definisi tagut dari dua sisinya. Kalau pertama dinyatakan bahwa tagut itu adalah kullu ma ubida min dunillah, segala pihak yang diibadahi selain Allah, maka ada sebuah pertanyaan, loh masa Nabi Isa sekarang kan diibadahin selain Allah, apakah Nabi Isa itu tagut? Dijelaskan oleh sebagian ulama, harus ada tambahan definisi, yaitu seluruh yang diibadahin selain Allah dalam keadaan dia rela, dalam keadaan dia ridha diibadahi oleh pihak lain. Bisa difahamin? Nabi Allah Isa gak rela, gak membenarkan itu semua. Bisa difahamin ya ikhwan? Nah, tinjauan yang kedua dari sisi fa'il, pelakunya. Ketika sang pelaku telah melampaui batas-batas yang semestinya di dalam melakukan ibadah, batas-batas yang semestinya di dalam melakukan ittiba, batas-batas yang semestinya di dalam melakukan ketaatan. Nah, ada seorang pimpinan yang memerintah kepada pengikutnya atau bawahannya dengan perintah-perintah yang bertentangan dengan selain Allah, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, kemudian ditaati oleh pengikutnya bukan karena takut tapi karena rela. Kenapa ini haram apa halal? Haram. Kenapa? Karena pimpinan sudah mengharamkannya. Ini melampaui batas. Maka yang tagut yang mana? Dua-duanya. Si pelaku, subjek, dan si pimpinannya. Karena dua-duanya telah melampaui batas. Bisa difahami ya ikhwan? Nah, maka dari itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha ay wahhidullah wajtanibu at-taghut ay ijtanibu kulla ma ubida min dunillah wa huwa radin." Ijtanibu kulla matbu'in aw muta'in aw ma'budin alladhi tajawaza bihi al-'abdu haddahu. Tinggalkan segala perkara yang diibadahin selain Allah, dan tinggalkan pula segala pihak yang dipanutin dan ditauladani dengan melampaui batas-batas syar'i, dan tinggalkan pula segala pihak yang ditaati dengan telah melampaui batas-batas syar'i di dalam ketaatannya. Kita wajib nggak taat kepada orang tua? Wajib. Tetapi ketika ketaatan itu melampaui batasnya, disinilah yang tidak dibenarkan. Semua pihak yang ditaati melampaui batas-batas Allah, maka dia adalah tagut. Inilah definisi yang diletakkan oleh al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, kita selesai sekarang dari ayat yang kedua dari kitab Tauhid. Ada yang perlu disampaikan? Nah, tafadhal. Tauhid secara bahasa, tapi secara istilah tidak. Secara bahasa dia telah melampaui batas, pokok. Tetapi secara istilah yang dimaksud dalam ayat ini tidak dimaksud dengan atau tidak bisa diberi nama dengan tauhid. Nah, barakallahu fiik. Karena pengitlakan kalimat tauhid mengkhawatirkan sekali. Bisa mengandung makna takfir. Kalimat tauhid itu bisa mengandung makna takfir. Sehingga perlu kehati-hatian. Tidak semua orang yang melanggar Allah, misalkan dia karena mengikuti hawa nafsunya, sudah tahu bahwa minum khamr itu haram, tapi dia tetap minum khamr, tidak kemudian dinyatakan inti tauhid. Enggak. Tetapi secara bahasa, secara makna bahasa, maka dia termasuk tauhid karena dia telah melampaui batas-batas yang telah ditentukan. Tapi secara istilah dalam ayat ini tidak termasuk. Nah, tafadhal. Ada yang lainnya? Berarti sudah paham ya definisi-definisi ini. Nah, tafadhal. Muqallid madhab. Para muqallid tanpa dalil. Nah, dia termasuk juga karena madhab termasuk juga madbu, gitulah. Termasuk madbu. Kalau diikutin tanpa dalil, maka masuk ke dalamnya definisi tersebut. Nah, barakallahu fikum. Walaupun tagut itu sendiri maratib, tagut itu maratib bertingkat-tingkat. Oleh karena itu diletakkan oleh para ulama apa yang dinamakan dengan ru'usut tawaghit. Ada ru'us, ada yang lainnya, ada kepala-kepalanya. Ada bagian yang lainnya. Nah, atas dasar itu tawaghit pun maratib. Nah. Ada? Nah, tafadhal. Siapa itu? Enggak, karena umat-umat sebelum Nabi Allah Nuh pada hakikatnya mereka belum terjadi kesyirikan pada masa itu. Nah, disebutkan awal kesyirikan itu pada masa Nabi Allah Nuh alaihissalam, Rasul pertama yang sebelum Nuh alaihissalam mereka masih di atas fitrah dan di atas tauhid. Nah, terjadi beberapa kemaksiatan, pembunuhan terjadi, tetapi kesyirikan belum terjadi. Nah, khalas, bisa difahami insyaallah. Nah, ya, hah? Ya, betul. Betul. Itu juga harus dibatasin. Pengertian tauhid yang dilihat dari sisi fa'il, dari sisi subjeknya, ya, juga harus dibatasin. Kalau dia melakukan karena mukrah, kan dipaksa, pun tidak termasuk atau tidak bisa digolongkan dia sebagai tagut karena perbuatannya tadi. Nah, dia beribadah kepada selain Allah atau mentaati satu pihak di dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, tapi dia terpaksa karena diancam itu dibunuh dan serius, maka dia tidak tergolong dengan perbuatannya itu sebagai tagut. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah, kecuali mereka-mereka yang dipaksa untuk mengatakan kalimat-kalimat kufur, tetapi hati dia, lubuk hati dia yang paling dalam masih yakin atas kebenaran iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berucap dengan lisannya karena dipaksa dan diancam. Maka barakallahu fikum, perlu diketahui bahwa perlu juga dibatasi dengan itu. Tetapi kenapa yang ini dibatasi? Nah, rata-rata pihak-pihak yang ini adalah pihak-pihak yang baru dinyatakan sudah tidak berdaya. Nah, kalau ini kan masih masih aktif hidup, sehingga bisa diketahui gitu loh. Nah, orang yang melakukan hal ini karena mukrah, mungkin bilangannya hanya sedikit sekali dibandingkan mereka-mereka yang melakukannya keluar dari hatinya atau karena hawa nafsunya. Nah, sehingga atas dasar itu yang perlu dibatasin adalah ini yang pertama, bahwa tagut itu adalah kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Mudah-mudahan bisa difahamin. Untuk berikutnya, terkhusus definisi ibadah dari tinjauan yang pertama dan tinjauan yang kedua akan memudahkan pemahaman kajian-kajian dan pelajaran yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Ilahuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.